Bagaimana kalau doa diawali atau dibuka hanya dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad, ya. Diawali dengan hamdalah, kemudian salawat, ya. Diawali dengan hamdalah, dengan pujian-pujian kepada Allah, ya. Kemudian salawat, ya. Dan salawat bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa diakhirkan, ya. Tetapi tetap juga dengan menyertakan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.